mo harum dalam hati gata. Lun sangka gase sayang mesuson indah mepawon meukilam dada sabe terjaga. Hana lun sangka lagi nyo ake mencabel hati cinta tak bagi dua tak tempe dusta gase sayang tak pecre sampai hati lentak berdua. Hana lon sangka hana lon duga mencabung hati digata. Lon sangka cinta yang ulon tanong harum dalam hati gata. Lun sangka gase suci ban imbon tabalah kelon ngan rasa bahagia. Oh rasa bahagia tempe dusta gase sayang tak pecre sampai hati. Hana lun sangka lagi nyo ake mencabung hati cinta tak bagi dua tak tempe dusta gase sayang tak pecre sampai hati cinta tak bagi dua. Hana lon sangka hana lon duga mencabung hati digata. Sangka hana lon duga mencabung hati.